Yeah.

الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز علي ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى عيده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمة وبتغلهم من فائض المنة ما جرت به في أقدار القسمة وأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما الذي تكرم بالمنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان سورة كاملة ظهرت من هيكل محمود فتعظى ربي وجود يا أخلاق الوجود وطرزت برد العالم بطال التجريب تجلى الحق فيها وقرسه الواسع تجلي مقضى بانتشار فضله بالقريب والشاسع فله الحمد الذي لا تبعد أفراده بتعداد ولا يضل تكرار جوه بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجود الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر استقر به قلب المريب إلا من ثواب وفضل الله على هذا الحبيب يا لقد بنفرده قد ثواب أذهب حبيب عما الأنام نوى فبلغ الرسالة وأدى الأمانة تقبض به من الأمة بشرا كثيرا وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل المستغفرين سراجا وقمرا منيرا تكرم الله بها على البشر وما أوسع من نعمة انتشرتها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليها الإقبال صلاة أن يستطيع روح المصلي عليه فينبذغ في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حلمه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيأوا من الشرف العصري بوده وحبه ما أطر الأقوام ذكرى المسيح فهو القرى السام الذي يتلقى الخيول ليتشرب به موطن استقراره وموضع خروجه فقد قضت الأقمار الحزنية بما قضت وأمرت من سرها للنور ما أظهرت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت فكان مستقرا في الأصناف الفاخرة والأرحام الشريفة الظاهرة حتى برد في عالم الشهادة بشرا ذاك البشر ونورا حيرا أفكارا نوره وبار فتعلقت همة بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك الزور معروف وإن كانت الألفل لا تبين عشر معشار أوصاب ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فعلا تغرب الأقدار عن شعور خير الأمان من سير أشرف المخلوقين وما أكرمه الله بي في مولده من الفضل الذي عم العالمين وبقيت رايته في القمر منشورة على من الأيام والشهور والسنين ولا عجد تشوق إلى سمع أوصافها العظيمة ولعل الله يرفع به المتكلم والسائل ولعل الله يرفع به المتكلم والسائل ولعل الله يرفع به المتكلم والسائل فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان برب ذلك النعيم استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن الشمائل وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار يتشرب من كتابة القلم والقرطاس وتتنزى في حدائق الأسماء والأوصاف وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه الصورة فنورها الحبيب أول مخلوق برز بالعالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما قال نور المصطفى نور المصطفى ملا الأكوان ملا أكوان حبيب محمد محمد محمد خير المرسلين أخرج عبد الرزاق مثل أبي عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعدلت الروايات لأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما مات السنة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكما إلى من خصصته بتكريم أبي الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمي التي بالمخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقى صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمت وشاء وبمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها فحملت برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشام إذا رزق على أهل العالم بيضات فضله وزاد جرفي حتى ولي الصميم. متشوقة إلى فقاق جواهر جنوده وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العمارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها يا إمام المرسل يا سندي أنت بعد الله واعتمدي فمنهم يا يما وآخرته يا رسول الله Allah Yeah. والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تزج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيج الحمد لله والقدرة وشمت من هذا المسنور ليبرز نوره كاملا في عالم القبور نورا فاق كل نور وانفذ الحق حكما على من أتم الله عليهم نعمة من خواص الأمة أي ضريح له ضريح أمة تأنيسا لجناب المسعود مشاركة ابناء فيها سماط ممدود فحضر بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسية ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي تضرعوا على حضوري وجود هذا المولود فأنفر قصر الكمال من النور عن عمود وبرد الآمن المحمود مدعنا لله Yeah. لقد اتصل صلى الله عليه وآله وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن رثابته بطون الأوراق كان صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأوده من أكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقل ولا يقل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المرتفع على المعنى الجدل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة وعجله وهو الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مسؤولة أخلاق غيبة قوية التي ترتعد منها بطائس الأقوياء من البرية ومن مشرقه تعطرت الطرق والمنازل وبعرض ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وآله وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما بالخلق في البرية محمود إلا وهو مترقا عن زيد الوجود أجملت في وصف الحبيب وشانه وله العلا في مجده ومكانه عصام عز قد تعالى مجدها أخذت على ملبسها بعنانه وقد وسق القرع في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن لي أن أمسك عندنا الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام بذلك يسن القتل كما يسن التقديم فعلي أفضل الصلاة والتسليم الله عز وجل وعسى وعسى Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. Terima kasih kepada panitia penyelenggara peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengundang kita semua ke tempat ini. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih dan ampun maaf, terutama kedatangan al-faqir dan rombongan terlambat ini malam karena keasikan di pesantren Al-Falah. Sekali lagi terutama kepada habaib dan guru-guru yang lama menunggu, lawas mahadang, rasa dulak duduk, dan nang di dapur kipuh, kalau bina guru ijainya mati tengah lorong. Alhamdulillah panjang umur, tak dapat sampat tuntung pulang kita baca hadis Isra dan maulid Nabi. Kita yakin bahwasanya perhimpunan kita di dalam tempat yang mulia ini, yakin bahwasanya dosa kita diampuni Allah, yakin bahwa kita diselamatkan dari neraka, dimasukkan dalam surga, hajat kita kabul. Karena berdasarkan hadis yang artinya Allah Subhanahu wa taala mempunyai malaikat-malaikat yang tugasnya itu adalah berkeliling antara langit dan bumi mencari-cari majelis zikir. Kalau mereka itu ketemu majelis zikir, mereka itu memanggil akan teman-temannya supaya berkumpul di majelis zikir. Maka dari kepala orang yang duduk berkumpul di majelis zikir itu penuh dengan malaikat menghantarkan alarnya sampai kepada langit. Malaikat itu selalu mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang hal ehwal hamba-hambanya yang di muka bumi ini. Maka Allah Subhanahu wa taala menyaksikan kepada seluruh malaikat. Kata Allah, "Hai malaikat-malaikatku, kamu yang suci ini aku jadikan saksi bahwasanya aku mengampuni seluruh dosa dan kesalahan hamba-hambaku yang duduk di majelis zikir itu. Dan apa permohonannya aku kabulkan. Dia selamat, aku selamatkan dari neraka, aku masukkan dalam surga," kata Allah. Sampai ada di antaranya orang yang lewat begitu aja, karena melihat orang di sana ada berkumpul berzikir, umpat juga duduk di situ. Ujar malaikat, "Nang sikung nene, nang menupai nene, nang kada-kada undangan nene, datang juga, nang apa nih tu orang nene, nang apa?" Ujar Tuhan, "Aku ampuni juga, humul qawmu la yasqa bihim jalisuhum." Orang ahli zikir itu, siapa nang taparak, dah ampuni dasanya. Apalagi nang lalu tadi, umpat singgah, dapat pulang sepiring nasi. Untung banget, kada gampang. Untung kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dicantumkan dalam Quran, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Allah taala akan memberi kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa yang disenangkan oleh hati beliau. "Hai Muhammad, aku akan memberi kepada engkau hati yang gembira, hati yang senang. Nanti aku beri." Dijawab oleh Rasulullah, "Ya Allah, kalau sampean mau memberi kepada hamba akan yang disenangi hati hamba, maka yaitu jangan ada satu pun umat hamba yang masuk neraka, baru hamba senang." Jawab Allah, "Ya, aku kabulkan. Wala sawfa yu'ti rabbuka fatardha." Ini kita untung menjadi umat Rasulullah. Kita kada minta sama Allah, "Ya Allah, jadikan ulun umat Nabi," tidak minta. Tapi kalau Nabi Musa alaihi salam, "Ya Allah, copot pangkatku sebagai rasul, ganti dengan pangkat umat Muhammad." Apa kata Allah? "Khudh ma ataituka wa kum minasyakirin." Ikam kada kubarin itu, syukurin yang ada aja. Luput nya kada anak.

maka di antaranya ciri kita cinta kepada Rasulullah, syukur kepada Rasulullah, yaitu kita mendengari ilmu-ilmu agama, ilmu yang manfaat. Mari kita bersama-sama memohonkan kepada Allah supaya Allah memberi kepada kita taufik hidayah, supaya kita bisa memberikan satu waktu yang lawang untuk kita hadir di majelis ilmu agama, supaya kita itu ada ittisal bil habibil azam. Keluargaku semua, umat Rasulullah, hambanya Allah yang bahagia, kalau kita menuntut ilmu jadi murid atau jadi guru, kita ada ittisal bil Habib sallallahu alaihi wasallam. Karena ilmu agama itu ittisal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'anna al-ilma al-mu'tabar huwa mattasala sanaduhu bi sayyidil bashar sallallahu alaihi wasallam. Kita alhamdulillah dapat sanad daripada guru-guru kita, di antaranya guru kita Qutb ada, Autad ada, Mujaba ada, Ruqaba ada, Waliul Ghaus ada. Beliau memberikan sanad segala kitab dan amalan-amalan dari beliau kepada gurunya, kepada gurunya, kepada gurunya, sampai kepada tabi'in, sampai kepada sahabatnya Rasulullah, sampai kepada sayyidul wujud, imam kulli mawjud sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sampai kepada Jibril, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan silsilatul ilmiah wal amaliyah ini tetap jangan putus-putusnya. Mudah-mudahan kita sampai hari kiamat, sampai habis umur kita di dalam menuntut ilmu, mati dalam menuntut ilmu, baik jadi guru maupun jadi muridnya, walaupun seminggu sekali, jangan dulak menuntut ilmu, walaupun jauh tempat daripada tempat ilmu. Utlubul ilma walau bisin. Itu pasannya Rasulullah. Itu aja asal umpat hadir sudah, untung kita dijamin matinya mati syahid. Man mata wa huwa ala hadhil hala fa huwa syahid. Siapa mati menuntut ilmu mati syahid. Apalagi kita sudah sekarang ini banyak kehilangan-kehilangan kiai-kiai kita. Guru-guru kita hilangan sudah. Pina Baputik pinanya di Kalimantan Selatan ini, pinanya Azrail, pina Kulilik-Kulilik. Guru-guru yang ada coba lihat sudah. Ada yang mangga, ada yang lengo-lengo. Kalau kau ajar lagi, mangga, batukan, darah tinggi, jantung pada normal, masuk angin, sarut, macam-macam, pada banyak lagi bisi, 4-5 ikung aja. Lamun nang ini kada disyukuri, kada kita ambil ilmunya, jadi apa kita hidup? Ittisal kita lawan Rasulullah tidak ada. Kalau kita jadi murid atau jadi guru, itu ada ittisal, ada hubungan sama Rasulullah, sebagaimana itu rantai. Apabila bergerak dan di depan, yang belakang juga ikut bergerak. Kalau geraknya yang di depan menuju surga, yang di belakang juga menuju surga. Itu silsilatul ilmiah wal amaliyah. Itu yang dapat disampaikan. Walaupun kalau disuruh panitia macam-macam, cuma ulun hendak. Ulun ini apabila hendak, kalau kau dihalangi. Apabila ulun indah, kalau kau disuruh, bisa disuruh. Tak ini jadi ini ulun, ulun hendak, kalau kau dihalangi. Ulun indah, ayo aja. Nah itu aja tak kula-kula di karatun, ampun maaf. Nah, kada kawa lagi tak elangi kemari, kecuali malam Jumat, wayah-wayah kawa melewat jua di sini. Mambil bakasnya. Lalu bahari itu kelampaian tadi karatun sini. Nah, baharinya tahu di mana kah tahu ya. Bakas jajakan sidin kok di sini nih. Urusan mantu jua di sini. Nah, jual lezat itu kananakan-kananakan nang di sini nah. Jaga akhlak. Muda-mudi jaga akhlak. Jangan bah sudah guru saman mati, jangan kada kakaruan tampuh. Mbah sudah guru saman mati, kada kakaruan tampuh, jangan. Jaga muda dan mudi, jaga isi kampung dengan amal-amal, dengan ilmu-ilmu isi kampung. Jangan sampai limbah guru saman mati, mati jua. Jangan. Jaga. Kalau katulahan mbah mati nang tuah mati jua, jangan. Bisa kumpul, apabila mati si Ija, jaga, jangan bebas. Tetap rasakan beliau berdua ini ada, sekuburnya di sana. Jangan macam-macam gawian, kasihan, sakit ruhnya nang berdua ini. Wasiat si Ija apabila habis umur, limbah asar ditanam di bujuran-unjuran Guru Seman. kananakan kada boleh masuk di kuburan. Nang alim-alim, nang habib-habib, nang tuha-tuha. Itu aja nang dihiga, atur badahulu. Dan jangan riuh, jangan tumbur. Andak dilanggar Allah sembahyang akan. Atur turunnya ke kubur, jangan daur. Apabila habis umur nang sudah ada 2-3 ikung kita lagi nih, supaya artinya kita periharalah peninggalan-peninggalan beliau. Itu seperti majelis-majelis langgar-langgar itu disambung, diisi, dan bagus-bagus tingkah laku penanakan. Jangan mbah sudah mati tuan guru rami baguplah disetrat-setrat, rami membuang-buang waktu, kayu dipadahkan menteri, buang-buang waktu mbah sudah mati guru semen. Jangan, jaga lingkungan, sasaran jalan, jalan sasaran. Ingatkan, ini bakas peninggalan sidin, langgar ini nah. Jangan. Begadang-gadang kada usah, minum minuman keras, jangan ada, dijaga. Ini menyampaikan wujudnya. Babinian-babiniannya aurat jangan tapi dijalak. Dijaga bujur-bujur, kesopanan. Kasihan arwah guru. Kasihan yang masih tertinggal. Dan rakat mupakat, amun ada gawin yang kebaikan, rakat mupakat, jangan bahirian, bakasih sayangan, baampun maaf. Ingatakan samunyaannya, cagar ditegangnya oleh Azrail, mati berataan cagarnya. Alim sudah kada, sugih pemurah kada, hanyar menuntut ilmu tertinggal jua, kalanggar kada mau turun jua, kada mau empat berjamaah jua. Nang apa lagi nang dihadangi? Babila bataobat. Mati takajud banyak sudah. Nang ada nang tergugur di pesawat. Ada nang masuk angin. Ada nang terujuk motor. Ada nang kelapak-kelapak habis umur. Ada nang lamas. Ada nang macam-macam takajud-takajud tu sebanyak sudah begini. Jadi kita berhati-hati kalau pinarahatan kayak ini nah pak mati. Baik lamun kita ingat lawan Allah, baik lamun kita itu cinta lawan Allah, lamun kita hati tetap cinta lawan Allah, rindu lawan Allah. Kayak apakah matinya, di mana apa di manakah kada begaduh. Sebab nang penting rindu hati kepada Allah. Biar dijamban matinya, tapi hati rindu lawan Allah untung aja. Biar di masjid matinya, tapi rahatan menyambat di urang, kada bagus. Sekali lagi nah, kepada kananakan nanganung-anung, yaitu bini-bini laki-laki, pelihara akhlak, adab, bawa mengaji, pakai ilmu. Jangan tapi aurat dibuka-buka bebinian. Lelakiannya jangan katuju begadang. Jangan ada yang memulai minum-minuman keras. Bedum, jangan ada. Nang maitung sagan malam Kamis napa-napa kah mengalamun, jangan usah-usah lagi diganang. Lamun tidak coba jagana kada ada lagi orang banyak malam Jumat kena lurung sini. Orang banyak malam Jumat kada ada lurung sini lagi kena tutup majelis. Nang Tuhan-Tuhannya datangan malam Jumat umpat baca burda. Mun mulai guru saman tak baca burda kada umpat turun. Guru Ije pulang menyambungnya kada turun juga. Siapa nang dihadang lagi? Kada pamalu, orang jauh-jauh banjir ulu sungai datangan, sorong nang di sini. Kenapa kada umpat datang? Kada pamalu, kada nyukuri. Itu sama lawan memandakan, hei orang jauh, unda kada katuju lawan guru unda ini. Bapanya orang katuju. Itu artinya, ke pasar kau aja tulak. Malam Jumat kada umpat. Itu burdah-burdahnya Rasul. Maulud-maulud Rasul, bukan burdah Zaini, bukan maulud Zaini. Mun orang cinta lawan Rasulullah, aya apa buktinya cinta? Bejalan kawa aja, buka laju aja. Ini apa malam Jumat babinya diampihi? Nah, kalau pada kakaruan tuh, jadi diampihi orang. Yang lelakiannya pulang nih, menyepina ke tepi maut. Bagus bisa ampih juga pulang. Jadi apa kampung ini jagarnya? Kada ada rahmat turun banyak lagi, ya turun aja pang cuma kada banyak. Kampungan di sana salawat dibaca, zikir dibaca, memuji Rasulullah di situ. Nah, apalagi Habib ada, guru ada, orang susah ada. Nah, apalagi komplek, nah cara menurunkan rahmat tak komplek kurangnya. Seminyakna bertunduk menadah kepada Allah. Terutama kula-kula wargaku. Ayo malam Jumat barang empat pakorobotan di sini. Mun sudah kada kawa pas kumpul kula-kula malam Jumat barang pakorobot nang lalakian nang babinian kada kawa sudah. Itu aja yang disampaikan ta. Ampun maaf. Terima kasih. Kira-kira sedang kalau buku 11 sudah nih. Monopoli nang tadi gitu ya. Kok mahatangnya. Jadi topolannya, jadi ini mamanya topolannya. Senang kah kada lah penitia. Nah, tahun dulu kio pulang suruh ke mamanya jadi uyuh. Ini dobol uyuhnya. Mulai di Alpala tadi. Sampai kemarin. Itu aja kan. Tahu bisa kumpul dengan apa. Karena ini mamanya juga kan. Kita lihat dulu. Sikun dilihat dulu. Situasi kondisi. Situ aja yang disampaikan. Ampun maaf lahir batin. Mudah-mudahan sekali lagi kita minta kepada Allah dengan rahmatnya, dengan kemurahannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membukakan hijab kita sehingga kita bisa bermimpi mendapat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita kenang-kenangan bagaimana rupanya, kayak apa baunya, kayak apa pakaiannya. Pun aku kada bisa bermimpi usia karena di padang mahsyar aku tersalah tujuh. Sangkanku Rasulullah ini sekalinya Abu Jahal, sebab kada bisa bermimpi sekali-kali tersalah tujuh kali. Mudah-mudahan maka itu ulun banyak-banyak minta ampun dosa ulun serumahan lahir batin kepada pian berataan, dan mudah-mudahan semua kita dapat keampunan dosa dari Allah lahir batin seumur hidup, dapat rahmat yang luas, selamat dunia akhirat, mati beriman sempurna, mati beriman sempurna, mati beriman sempurna, segala hajat kabul, dan mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita semua di dalam surganya. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita semua di dalam surganya. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita semua dalam surganya bi ghairi hisab bi sirri nabi wa ali nabi wa bi sirri al-fatihah.